إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab An-Nahyu an Idhari Syamatati bil Muslim. Bab tentang larangan menampakkan asyamatah terhadap muslim. Yani asyamatah kita membuat gembiranya musuh dengan sebab kita menyalahkan atau menampakkan suatu kehinaan pada seorang muslim. Yani kurang lebih bermakna seperti itu. Nanti kita akan baca insyaallah keterangan dari Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Disebutkan dalam ayat Al-Quran terkait kisah Nabi Musa dan Nabi Harun, ketika Nabi Musa marah kepada Nabi Harun alaihima assalatu wassalam, sehingga sampai Nabi Musa memegang jenggot Nabi Harun saat marah tersebut, maka Nabi Harun mengatakan fala tushmit bi al a'da, yani jangan sampai engkau membuat musuh itu semacam apa bergembira dengan sebab itu engkau marah kepadaku seperti ini. Ya ikhwan fiddin rahimakumullah, disebutkan di sini oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, amma syamatatu fa hiya at-ta'yir bidzam au bil 'amal au haditha taqa'u 'ala al-insan au ma ashbaha dhalik fa yushi'uha an-nas al-insan wa yubayyinuha wa yudhhiruha. Asyamatah yakni at-ta'yir, menampakkan aib bidzam karena suatu dosa, aib yang itu suatu kesalahan, atau menampakkan aib bil amal karena suatu perbuatan tertentu, atau hadisah atau karena suatu kejadian tertentu, taqa'u 'alal insan, yang terjadi pada seseorang sehingga orang lain melihat dan membuat orang lain tersebut merasa senang, merasa mengetahui ya aib orang yang dimaksud tadi. Padahal kita seperti yang sama-sama kita ketahui, enggak ingin aib kita ini diketahui oleh orang lain. Kita tidak mengingkari bahwa masing-masing kita punya aib. Namun sewajarnya bagi orang yang masih punya malu enggak ingin aib itu diketahui orang. Ya, sehingga orang bisa mencela kita, bisa menertawakan kita, bisa bergembira dengan aib kita. Kalau memang mereka orang-orang yang itu musuh ya bagi kita. Sehingga ketika kita melakukan suatu perbuatan terhadap seorang muslim, membuat si muslim tadi aibnya diketahui orang lain. Membuat si muslim itu akhirnya merasa malu ya, karena aibnya dibuka, kekurangannya diketahui orang. Ya, kalau orang yang mengetahui itu orang yang tidak suka memang dengan dia, akhirnya bisa menjadi celah dan kesempatan membuat dia senang, membuat dia tertawa. Nah, ini asyamatah bil a'da. Ya. Asyamatah buat al a'da terhadap seorang muslim tadi, buat musuh yang memang sedang menunggu-nunggu kesempatan diketahuinya aib kita. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, yang seperti itu suatu perbuatan yang dilarang. Syaikh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan wa hadza muharram, dan ini perbuatan yang hukumnya haram. Karena Allah Azza wa Jal berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin itu sama-sama bersaudara. Fa innal akh la yuhibbu an yudhhira syamatah fi akhi. Konsekuensi daripada persaudaraan ya, yang namanya bersaudara, tentunya enggak ingin dia membuka aib saudaranya sehingga diketahui orang. Sebagaimana dia juga tidak ingin dibuka oleh saudaranya sendiri aibnya sehingga orang-orang mengetahuinya. Sehingga konsekuensi daripada innamal mu'minuna ikhwah, ya harus saling menghormati, menjaga, jangan menampakkan aib-aib tersebut. Demikian pula ya, hadis-hadis yang lain yang cukup banyak justru menganjurkan kita untuk apa? Menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada saudara-saudara kita. Tidak boleh ditampak-tampakkan kecuali kalau ada orang yang memang dia sendiri menampakkan aibnya. Ya, mujahir, ya kan namanya? Mujahir, seorang yang memperlihatkan dan menampakkan kekurangannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hujurat tadi, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya hanyalah kaum mukminin itu mereka orang yang saling bersaudara. Saling bersaudara karena Islam. Hubungan mereka diikat oleh iman dan Islam, yang itu adalah sekuat-kuat tali persaudaraan. Maka hendaknya masing-masing mengetahui apa hak saudaranya dan apa konsekuensi daripada hubungan ukhuwah tersebut. Di antaranya menutupi aib. Pada surat An-Nur ayat yang ke-19, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yuhibbuna, menyukai an tashi'a al-fahishah, untuk tersebarnya suatu amal yang keji atau kekejian, illadzina amanu, di tengah-tengah orang yang beriman, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, dia mendapatkan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Ancaman bagi orang yang suka akan tersebarnya aib di tengah-tengah muslimin. Antasyi al-fahishatu fil ladzina amanu. Nah, kalau begitu sebaliknya semestinya di tengah-tengah muslimin mukminin tidak tersebar hal-hal aib tersebut. Ya, makanya yang dianjurkan adalah as-sitr, menutupi. Ya. Menutupi aib-aib sehingga terlihat mujtama', suatu masyarakat muslim adalah masyarakat yang indah, masyarakat yang penuh adab, masyarakat yang mulia. Tapi kalau masing-masing memperlihatkan aib kepada yang lain, fulan saya tahu dia begini-begini, yang lain juga mengatakan fulan saya tahu begini dan begitu. Nah, yang seperti ini misalnya tersebar di tengah muslimin, akhirnya apa yang terjadi pada masyarakat muslim itu? Ya, saling mengetahui aib dan nampak dari pemandangan tersebut ternyata masyarakat muslimin adalah masyarakat yang hina, masyarakat yang penuh dengan berbagai keburukan, berbagai kejelekan. Ya. Sehingga tidak nampak pada masyarakat muslimin wibawa karena masing-masing memiliki aib-aib yang saling mengetahui. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi makanya di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Mereka yang suka tersebarnya kekejian di tengah-tengah muslimin, ya, maka baginya adalah azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan pula oleh An-Nawawi rahimahullah riwayat dari sahabat Wasilah bin Al-Asqa' radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التجسس كل المسلم على المسلم حرام الحديث حديث واسلة Ibnu al-Asqa' dari Rasulullah, beliau bersabda yang artinya la tudhir al-shamatata li akhi. Jangan kamu menampakkan aib, ya, kekurangan atau cacat milik saudaramu. Fayarhamuhullah, sehingga justru Allah merahmati dia, wa yabtalika, dan menguji engkau. Ya, dia yang kamu perlihatkan kekurangannya justru dirahmati Allah Azza wa Jal. Kamu justru diberi ujian oleh Allah Azza wa Jal. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih. Hadithun hasan. Namun, wallahu alam, di sini ada kelemahan disebutkan dalam tahqiqnya bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan. Ya, hadis ini yani seperti kita lihat ternyata dhaif, namun secara makna bahwa perbuatan asy-syamatah tadi memang dilarang. Ya. Memang dilarang, seperti yang tadi kita nukilkan juga ucapan Nabi Harun kepada Nabi Musa, ya, fala tusmit bil a'da. Wahai Musa, jangan engkau perlihatkan yani kekuranganku terhadap musuh-musuh. Ya, sehingga mereka bisa senang, mereka bisa tertawa, mereka ya, memang menunggu-nunggu hal yang seperti itu. Ya. Ahibati billah rahimakumullah. Jadi ayat-ayat tadi yang sifatnya umum mencakup tentang larangan izharus syamatah. Kemudian An-Nawawi rahimahullah juga mengisyaratkan hadis yang lalu dalam bab tajassus, di mana Nabi mengatakan kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Tiap muslim terhadap muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Tidak boleh seorang muslim melanggar hak darah muslim yang lain. Tidak boleh seorang muslim melanggar hak harta muslim yang lain, dan tidak boleh dia melanggar kehormatan dan harga diri, martabat ya, muslim yang lain. Nah, terkait dengan asy-syamatah ini jelas melanggar kehormatan. Kita selaku seorang muslim ya ingin aib kita tertutupi ya. Nah, ketika justru kekurangan kita diperlihatkan oleh yang lain, akhirnya harga diri kita hancur ya, atau menurun ya, martabat menjadi turun. Nah, ini seperti kata Nabi haram. Dia punya hak, ird, martabat dan harga diri yang perlu dijaga. Ya. Bukan harga diri untuk kesombongan dan kegengsian, bukan, tapi yakni sum'ah thayyibah ya, nama baiknya. Ya, dia perlu dijaga. Syaikh bin Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, la tudhir asy-syamatata bi akhik wa yarhamuhullah wa yabtalika, yani anna al-insana idza ayyara akhahu fi syai'in rubbama yarhamullahu hadzal mu'ayyar. Naam, wa يشفى من هذا الشيء ويزول عنه ثم يبتلى به هذا الذي عيره وهذا يقع كثيرا. Jadi makna hadis itu kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, bisa jadi seseorang ketika dia mencacat saudaranya pada suatu hal ya, hal ini tidak terkait dengan yani dosa tertentu atau tidak, bahkan ini sifatnya umum kata beliau tadi, bisa jadi aib karena suatu dosa ya yang dia lakukan, atau aib berupa suatu perbuatan yang dia lakukan, atau aib berupa suatu kejadian ya, kekurangan dalam hal suatu kejadian. Karena kadang kita juga tahu tentang diri kita, suatu hal itu bukan termasuk dosa ya, satu hal itu bukan termasuk dosa, tapi kejadian tersebut atau perbuatan tersebut kita enggak ingin orang tahu pada diri kita ya kan. Terkadang seperti itu, kalau dosa jelas, tapi terkadang bukan suatu dosa pun kita enggak ingin orang lain tahu walaupun itu perkara yang halal, yang mubah. Nah, ketika hal itu kemudian ada orang tahu dan ditampak-tampakkan, kita enggak rela ya kan. Nah, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, kalau dia ternyata menampakkan hal tersebut yang dimiliki oleh si fulan kepada orang lain ya, bisa jadi orang yang sedang dia tampakkan kekurangannya tadi ya, justru Allah Azza wa Jalla merahmatinya, justru dia terjaga kehormatannya, terjaga nama baiknya, hal yang dirasa kurang padanya itu justru hilang ya, Allah selamatkan dia darinya. Dan sebaliknya, apa yang dia sebutkan tentang saudaranya tadi justru menimpa dia. Summa yubtala bihi hadzal ladzi ayyara ya, justru yang menyebutkan itu yang akhirnya kena hal yang serupa ya, terjadi padanya hal yang serupa. Nah, ini yakni al-jazaa'u min jinsil 'amal ya, al-jazaa'u min jinsil 'amal, balasan itu memang terkadang sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Dia menyebut kekurangan muslim dalam bab tertentu, justru dia yang akhirnya kena ya, si muslim yang dia sebutkan bebas dari hal tersebut. Nah, ini makna hadis tersebut, ya. Fayarhamuhullah wa yabtalika. Syekh bin Utsaimin kemudian mengatakan wa hadha yaqa'u katsiran. Yang seperti ini sering terjadi. Yang seperti ini sering terjadi. Wa li hadha ja'a fi haditsin akhar fi sihhatihi nadhar lakinnahu muwafiqun li hadzal hadits man ayyara akhahu bi dhanbin lam tamut hatta ya'mal bih. Dalam sanadnya memang hadis ini ada perbincangan, tapi hadis ini sesuai dengan hadis yang lain yang maknanya siapa yang menyebut kekurangan saudaranya dengan sebab suatu dosa yang dilakukan, maka dia enggak akan mati sampai dia sendiri nanti jatuh pada perbuatan yang dia sebutkan itu. Na'udzubillah min dzalik, ya, na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau ini terkait dengan bab ghibah yang pernah kita bahas, memang itu suatu hal yang haram, tidak boleh sampai ada alasan-alasan syar'i yang karenanya dia boleh melakukan ghibah tersebut. Ya, karena ini juga ada kaitannya dengan ghibah. Ini ada sangkut pautnya dan masuk pada bab ghibah. Ya, tidak boleh dilakukan, haram kecuali dengan alasan-alasan syar'i. Ada 6 hal yang disebutkan seperti pada kesempatan yang lalu. Maka nasihat Syekh bin Utsaimin rahimahullah, fa iyyaka wa ta'yiral muslimin wasyamatata fihim fa rubbama yartafi'u anhum ma ayyartabihi wa yahillu fik. Jadi hati-hati kamu untuk menyebut kekurangan-kekurangan muslimin, ya, menyebut aib mereka di tengah-tengah muslimin, yang bisa jadi suatu saat dia malah terbebas dari aib itu dan justru aib itu menimpa kamu. Na'udzubillah min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.